الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan di adab Hamlatil Quran dari Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan muqaddimah dari beliau rahimahullah dan juga beliau menyebutkan apa saja yang akan dibahas di dalam kitab ini. Sekarang kita masuk di bab yang pertama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-bab al-awwal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih. Bab yang pertama, atraf itu ujung, di sebagian-sebagian, tidak boleh sebutkan seluruhnya, dari keutamaan membaca Al-Quran dan membawanya. Beliau akan sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dalil-dalil yang ringkas. Karena memang dari tujuan awal beliau menulis kitab ini secara ringkas, agar mudah untuk dihafalkan. Tidak semua adillah yang beliau ketahui dituangkan semuanya, hanya sebagian. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah يتلونa. Di sini bermakna yaqra'una wa yu'minuna, membacanya dan mengimani, yakni Al-Qur'an yang dia baca, wa ya'maluna bima fi, dan mereka mengamalkan dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya semata-mata membaca. Dia baca Al-Quran, dia imani kandungannya, dia amalkan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Waqamus sholata, dia tegakkan sholat. Ini imbas dari membaca, beriman, dan mengamalkan karena perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah. Baik infak dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah. Ataupun berinfak dengan terang-terangan. Baik itu infak tidak ada orang yang mengetahuinya. Ini tentunya lebih afdol. Atau alaniyah, jika memang mengendaki untuk itu. Jadi seorang yang berinfak dengan tujuan agar dilihat orang lain, agar orang itu mencontohnya, ini ada tujuan tertentu, ini tidak masalah. Membuat semangat orang untuk apa berinfak. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Naam. liwafiyahum ujurahum, agar Allah memenuhi pada mereka pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambah untuk mereka dari keutamannya. Innahu ghafurun syakur. Ini dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Di sini disebutkan diantaranya syahidnya yatluna kitab Allah. Orang-orang membaca Al-Quran, mengimaninya dan mengamalkan kandungannya. 6. Menegakkan sholat, berinfak. Sahib. Ini dalil min Al-Quran. Waqala. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan. Radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang-orang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam sahihnya. Alladhi huwa asahul kutubi ba'dal Quran, yang mana Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Taib. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kalau kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini, ini sebagaimana tatkala beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin, katanya beliau, atau juga Arba'in An-Nawawi, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sahabat yang pertama kali namanya disebutkan itu beliau akan cantumkan kunyah dan namanya lengkap. Mereka-mereka yang masyhur, ya, dengan kunyahnya Abu Hurairah misalnya, atau Bakar Siddiq, Abu Musa al-Ashari, itu akan beliau sebutkan lengkap dengan namanya. Tatkala itu sahabat yang pertama kali beliau sebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kalau untuk buka-buka Riyadhus Shalihin, kalau dijumpai dengan nama yang nama dan kunyahnya, berarti itu hadis pertama dari sahabat itu. Tapi nanti setelahnya, beliau hanya menggunakan An Abu Hurairah, ya, atau An Abu Musa al-Asyari yang masyhur dengan kunyahnya. Demikian pula dalam Arba'in An-Nawawi. Ya. Baik. Iwat siapa itu? Ya. Imam siapa yang mengeluarkannya? Ini beliau sebutkan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik orang itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Mempelajari kemudian mengajarkannya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan hadis ini, beliau nyatakan termasuk di dalamnya adalah orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam madrasatul Quran. Dia termasuk khairun nas, sebaik-baik manusia. Orang-orang yang ikut berandil dalam madrasah-madrasah yang pelajari Al-Quran di dalamnya, mereka masuk dalam hadis ini. Sebaik-baik kalian. Apalagi orang-orang langsung terjun di dalamnya. Para santri dan santriwati dia menghabiskan waktunya untuk belajar Al-Quran, kemudian nanti dia mengajarkannya. Atau juga para mudarris yang dia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didiknya, maka dia khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Sehingga ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Baik, Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau mengamalkan hadis ini. Beliau menghabiskan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi menghabiskan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Baik, karena ingin menjadi orang yang terbaik, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan apa yang telah dia pelajari, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Naam, khairukum, sebaik-baik kalian. Qala rahimahullah, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, alladhi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bih, dan dia mahir dalam baca Al-Qur'an, lancar, bisa baca Al-Qur'an, pintar baca Al-Qur'an, ma'a sahratil kiramil bararah, dia bersama sahratil kiramil bararah, sahrah, bersama malaikat. Nah, disebutkan di footnote nomor 1 itu sahrah al malaikatul katabah, al bararah jam'un bar wa wal muti', bersama para malaikat yang taat. Ini orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Dia lancar dalam baca Al-Quran. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang-orang baca Al-Quran, wa yatata'u fi, dan dia tidak lancar. Ya syuddu wa yasukku, ya berat, susah membaca Al-Quran, tapi dia paksakan untuk baca Al-Quran. Tidak lancar dia baca Al-Quran. Wa huwa alaihi syaq, yang dia berat untuk membacanya, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Susah dia baca Al-Quran, tapi terus dipaksakan baca, baca, baca. Nah, dia mendapatkan dua pahala, pahala qiraatul Qur'annya dan pahala upaya dia untuk membaca, terus membaca dalam keadaan susah, meskipun tidak lancar. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Nasaburi fi Sahihayma. Ini beliau sebutkan Imam Muslim karena yang pertama, Imam Bukhari sudah sebutkan lengkap. Setelahnya beliau hanya menyebutkan Al-Bukhari. Imam Muslim karena beliau sebutkan pertama kali dalam kitab ini, beliau sebutkan lengkap dengan kunyah beliau Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Nasaburi, di dalam sahih keduanya. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan khabar gembira bagi orang-orang baca Al-Qur'an. Mereka-mereka yang mahir baca Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat. Orang-orang yang tidak lancar baca Al-Quran, dia paksakan karena dia ingin bisa. Dia mendapatkan dua pahala. Dari dua golongan ini mana yang terbaik? bukan orang yang kedua, karena dapat dua pahala. Ya. Tapi orang yang pertama itu lebih utama, karena dia mahir. Ya. Banyaknya pahala itu tidak menunjukkan dia yang terbaik. Misalnya, tatkala ada sahabat yang para sahabat yang safar dengan pasukan, mereka sholat dengan tayamum karena tidak mendapatkan air. Setelah sholat selesai, mereka mendapatkan air. Satu orang berwudu mengulangi sholatnya, satu orang tidak mengulangi sholatnya. Kemudian setelah sampai di Madinah, mereka laporan kepada Rasulullah SAW. Mana dari kedua perbuatan yang benar? Beliau menyebutkan orang yang mengulangi sholatnya dengan wudhu mendapatkan dua pahala. Pahala sholat dengan tayamumnya dan pahala sholat dengan wudhunya. Orang yang tidak mengulangi sholatnya, dia mencocoki sunnah. Mana yang lebih baik? Yang mencocoki sunnah. Meskipun yang sholat dua kali itu mendapatkan dua pahala, tetap yang afdol itu yang mencocoki sunnah. Maka hadis ini pun demikian, tidak kemudian wes tidak usah sering-sering belajar Al-Quran biar bacanya enggak lancar, biar dapat dua pahala lah. Bersama malaikat, nah, orang-orang yang mahir dalam baca Al-Quran itu lebih utama. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, ini dorongan bagi kita sekalian untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam apapun keadaannya. Apalagi kita-kita yang baru diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ilmu yang sudah tua. Yang kita tidak pernah menyentuh Al-Qur'an pun semenjak kecil. Orang tua kita pun tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an. Kita taunya dan senangnya sudah tua. Maka mulai belajar Al-Qur'an. Sampingkan perasaan malu karena sudah tua. Nah, tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, mustakbir, orang yang sombong dan mustahil, orang yang malu. Dia akan merugi nantinya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum bisa membaca Al-Qur'an. Padahal itu kitab sucinya. Dia pemeluk Islam, nah, kitabnya Al-Qur'an, sumber hukumnya di Al-Quran, dan dia belum bisa membaca Al-Quran, merugi. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, belajar Al-Quran, belajar baca, tidak usah malu, belajar mulai Iqra misalnya. Kalau sudah di awal dengan malu, tidak akan bisa-bisa. Banyak saya pribadi itu agak kurang setuju dengan orang-orang yang semangat ingin belajar bahasa Arab tapi belum lancar baca Al-Quran. Ingin belajar durus lughah misalnya, dalam keadaan baca Al-Qurannya belum bisa, belum lancar. Lebih utama untuk mendalami ini, melancarkan bacaan Al-Quran. Itu yang sering untuk dijalankan. Nah, pertama kali mungkin kita mendapatkan lau ajron, dua pahala, ya, karena grotal gradul bacaannya enggak lancar. Tapi kalau terus kita rutinkan, bisa jadi kita akan menjadi wahwa mahirun bih, akan bersama as-sabratil gharamil bararah. Nikhan fi din azani wa azakumullah. Tidak sedikit orang-orang tua itu yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, ya. Tapi pede. Nah, tadarusan dengan mikrofon yang keras. Nah, pede mereka. Baik. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, ini beliau bawakan untuk mendorong kita agar semangat membaca Al-Quran. Nah, tanpa kenal usia, ya, baca Al-Quran. Baik. Waqala wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Itu disebutkan di footnote Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais Mansub Al-As'ar. Nah, beliau tidak bawakan di atasnya. Di masyhur bi kunyatih, masyhur dengan kunyahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalul mukmin, permisalan seorang mukmin atau sifat seorang mukmin. Allati yaqra'ul Qur'ana, yang dia itu membaca Al-Qur'an. Masalu al-utrujah, itu seperti al-utrujah. Ini buah, buah yang bagus bentuknya, enak rasanya. Gambarnya itu kayak jeruk, atau mungkin sebangsa jeruk. Rihuha tayyibun, baunya enak. Wa ta'muha tayyibun, rasanya juga enak. Sempurna ini, ya. Buah yang sempurna. Naam. Dari sisi baunya itu menyenangkan, menarik. Dari sisi rasanya itu juga enak, ya. Ini buah yang menarik. Itu permisalan bagi seorang mukmin, naam, yang yaqra'ul Qur'an. Masul mukmin alladhi yaqra'ul Qur'an, masul utrujah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il mudhari yaqra'u. Itu mengandung faedah istimrar, terus rutin, ya. Rutin membaca Al-Qur'an. Nah, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, dia diibaratkan dengan buah utrujah. Aromanya enak, rasanya juga enak. Nah, ada yang menyebutkan beberapa hikmah. Kenapa orang mukmin yang baca Al-Quran itu dimisalkan dengan utrujah? Kok tidak dimisalkan dengan buah-buah yang lainnya? Kan banyak buah-buahan. Bahkan ini buah yang mungkin gak kita kenal. Ini buah apa ini kalau di tempat kita? Nah. Baik. Karena utrujah ini banyak manfaatnya. Dari kulitnya, dia bermanfaat. Nah. Ini semuanya bermanfaat dalam buah utrujah, ya. Kulit dan buahnya apalagi. Baik. Demikian pula naam apa isinya, ya. Isinya bisa diambil untuk minyak. Al-Muhim, ini buah bermanfaat semuanya. Ada menyatakan jin itu tidak mau untuk mendekati rumah yang di dalamnya ada buah ini. Jin itu tidak mau mendekati rumah yang di dalamnya ada buah ini. Nah. Baik. Dan banyak disebutkan macam-macamnya. Nah, apa bentuknya atau buahnya itu besar, bagus bentuknya, besar dan bagus. Nah, warnanya juga indah, kemudian lembut kulitnya dan enak rasanya sehingga lengkap sempurna. Mukmin taib yang membaca Al-Quran. Qala wa masul mukmin alladzi la yaqra'ul Quran. Dan sifat permisalan seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran ini maknanya la ya'rifu, tidak mengenalnya, wa la ya'lamu, tidak mempelajarinya. Tidak mengenalnya dan tidak mempelajarinya. Masalu tamrah, seperti buah kurma. Seperti buah kurma. La rihalaha, tidak ada baunya. Wa ta'mu wa hulwun, tapi rasanya manis. Masih ada yang bisa dimanfaatkan rasanya. Ya, manis. Itu karena dia mukmin, orang yang beriman. Tapi karena dia tidak membaca Al-Quran, maka tidak beraroma. Tidak beraroma. Nah, yang pertama mukmin baik, berarti dia bagus. Ya. Kemudian juga aromanya dan rasanya lengkap. Baik, la riha laha wa la ta'muha wa ta'muha khulun. Wa masal munafik, dan permisalan orang munafik. Munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Ya. Sehingga orang-orang tertipu dengannya. Naam, mengira taib dia orang Islam padahal dia munafik. Permisalan taib munafik yang membaca Al-Qur'an. Masalur raihanah, seperti permisalan raihanah. Raihanah itu tumbuhan yang memiliki aroma wangi. Raihanah. Riha taibun, baunya enak. Wa ta'mu murun, tapi rasanya pahit. Kayak minyak wangi lah. Minyak wangi kalau dicium wangi, tapi kalau dirasakan pahit. Nah, bukan manis. Minyak wangi itu baunya wangi, tapi kalau dijilat dirasakan pahit ya. Nah, ini gambaran munafik yang baca Al-Quran. Munafik yang baca Al-Quran masih menimbulkan aroma. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran. Menimbulkan aroma wangi, raihana itu. Tapi rasanya pahit. Kenapa? Karena dia menyembunyikan kejelekan, kekafiran, kekufuran di dalam hatinya, yang tidak tahu orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang bikin rasanya pahit. Baik. Wa masal munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan permisalan munafik yang dia tidak membaca Al-Qur'an. Kama sal hambalah, seperti hambalah. Ini tumbuhan yang menjalar. Disebutkan para ulama seperti apa? Semangka. Seperti semangka. Raihanah dan hamdalah ini dia apa? Ini buah yang tidak ada apa? Tidak tinggi. Dan kalau kita lihat kan yang pertama utrujah itu pohon yang tinggi kemudian berbuah kayak jeruk gitu ya. Kemudian juga tamar, tamar itu korma. Ada batang yang tinggi. Tapi untuk dua ini tidak. Ini menjalar. Kalau semangka itu kan enggak punya batang yang tegak itu, menjalar. Baik, itu permisalan untuk munafik, ya. Kalau mukmin itu dia tinggi gini. Nah, tinggi. Kalau munafik dia enggak punya ketinggian dia. Para munafik ya, enggak punya ketinggian. Dia rendah kedudukannya. Enggak sama dengan mukmin. Permisalan tamar dan juga yang pertama tadi, al-atruja. Itu tinggi, ya. Itu mukmin. Ini Rasulullah SAW mengibaratkan dengan itu. Mukmin atau munafik yang tidak membaca Al-Quran laisa larihun, yang tidak memiliki aroma, wa ta'muha murrun, dan rasanya pun pahit. Sudah pahit, tidak ada aromanya. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Ini khanifidin azani wa a'azakumullah. Baik. Mereka-mereka yang membaca Al-Quran, ya, tapi kemudian mungkin tidak mengamalkannya sebagaimana orang-orang Khawarij yang Rasulullah SAW menyebutkan yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai keluar dari kerongkongannya, tidak melewati kerongkongannya. Dalam keadaan mereka membaca Al-Quran tapi enggak manfaat apa yang mereka baca. Naam. Baik. Ni khan fi dina azani wa azakumullah. Ini aqsamun nas, pembagian manusia terkait dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Maka jadilah golongan yang pertama. Nah, kita sudah mendapatkan bekal satu, mukmin, insya Allah. Nah, tinggal kita jika ingin menjadi golongan yang terbaik di antara apa yang beliau sebutkan di sini, maka tambahi yaqra'una Al-Quran, membaca Al-Quran. Upayakan kita menjadi golongan yang pertama. Jangan mau menjadi golongan yang kedua, sudah mukmin tapi tidak membaca Al-Quran. Nah, jadikan kita mukmin yang rutin untuk membaca Al-Quran. Baik, agar kita menjadi golongan yang terbaik, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Mereka-mereka yang membaca Al-Quran kemudian tidak mengamalkannya, bahkan mungkin baik menyelisih kandungan Al-Quran yang dia baca, maka dia orang-orang yang merugi. Qala rahimahullah. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Bahwasanya Allah ta'ala mengangkat dengan Al-Quran itu, dengan Al-Quran ini akwaman, beberapa kaum. Wa yad'u bi akharin, dan merendahkan dengan Al-Quran akharin, orang yang lainnya. Rawahu Muslim. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Mereka-mereka yang kemudian membaca Al-Quran, beriman dengan kandungannya, kemudian mengamalkannya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Membaca, mengimani kandungannya, kemudian mengamalkannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah rendahkan pula orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan sebab Al-Quran, karena dia menyelisihi apa yang dia baca. Ya. Dia menyelisihi apa yang dia baca, maka Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Allah angkat derajatnya orang-orang yang baca Al-Quran dan mengamalkannya di dunia wal akhirah. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkat para pejabatnya itu dari golongan maula, dari golongan orang-orang budak. Tatkala ditanya kenapa itu yang diangkat, karena mereka-mereka ahli dalam Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran diangkat naam oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya fi dunia dengan sebab Al-Quran. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Apalagi nanti di akhirat. Naam. Dan sebaliknya mereka-mereka yang kemudian membaca Al-Quran dan bagus dalam bacaannya, insyaallah kemudian muncul kesombongan dalam dirinya. Naam. Bahkan mungkin tidak percaya dengan apa-apa yang dia baca dalam Al-Quran. Bahkan mungkin dia sengaja untuk menyelisihinya. Inilah orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Ya, dengan Al-Quran yang dia baca. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, bagi ahlul Qur'an. Rawahu Muslim. Ini keutamaan orang-orang membaca Al-Quran. Al-Quran nanti yaumul qiyamah akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Naam. Sehingga ini penyemangat bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Qala wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma ani nabihi sallallahu alaihi wasallam qaal la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Itu disebutkan di footnote, al hasad tamanni zawalin ni'mah an ghairi, perangan-angan kenikmatan yang ada pada orang itu hilang, itu namanya hasad. Dia melihat temannya mendapatkan nikmat, dia berangan-angan seandainya nikmat itu, nikmat temannya itu hilang. Itu namanya hasad. Wal hibah tamanni misliha min ghair zawaliha. Adapun hibah, ya, itu sama berangan-angan pengin mendapatkan kenikmatan semisal orang dapat kenikmatan, tapi tidak pernah sama sekali berpikiran agar nikmat yang ada pada orang itu hilang. Itu namanya ghibah. Ini bedanya. Wal hasad haramun. Hasad itu haram. Wal ghibah fil khairi mahmudatun. Mahbubah. Adapun ghibah dalam hal kebaikan itu dipuji. Dan bagus. Wal murad bi qouli sallallahu alaihi wasallam la hasad ila fisnain ay la ghibah mahmudah. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini tidak ada hasad adalah ghibah. Ya. Jadi kepingin seperti orang itu, tapi tidak berangan-angan kenikmatan yang ada pada orang itu hilang, itu namanya ghibah. Ya. Tapi kalau dia kepingin dapat nikmat kayak orang itu, dia berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain itu namanya hasad. Beliau sebutkan di sini yang pertama yang kita boleh untuk iri, ya. Yang pertama kata beliau, rajulun atahullah al-Qur'an, seseorang yang Allah berikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an atau menghafal alfan Al-Qur'an. Fa huwa yaqum bi ana al-laili wa ana an-nahar, dia membaca Al-Qur'an di malam hari dan siang hari. Dia amalkan ilmu, dia bisa baca Al-Qur'an, dia praktekkan, dia baca Al-Qur'an. Maka kita boleh untuk iri kepada orang demikian. Ya. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia bisa sepanjang hari, malam, siang itu baca Al-Quran, hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran, rumahnya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, maka saya harus kayak gitu. Ini namanya ghibah. Ya. Kalau saya harus kayak gitu, mudah-mudahan dia sakit. Itu namanya hasad. Hei. Warajulun atahullah malan, yang kedua, Allah yang memberikan kepada seorang itu harta. Bahwa yunfiku ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia infakkan malam dan siang. Harta yang Allah berikan kepadanya disalurkan di jalan-jalan Allah, diinfakkan dalam kebaikan di malam hari dan di siang hari. Maka orang yang model demikian hendaknya kita iri, ghibah kepadanya. Seandainya aku punya uang kayak dia, aku akan infakkan sebagaimana yang dia jalankan. Semata-mata dia berkeinginan demikian, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang punya harta. Seperti yang kedua, seperti yang pertama tadi, dia melihat orang masya Allah luar biasa ilmu tentang Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an baik itu siang hari, malam hari, diamalkan, dia berangan. Seandainya saya bisa baca Al-Qur'an kayak fulan, saya ingin seperti dia. Maka dia dengan semata-mata niatan itu, dia mendapatkan pahala. Sama dengan yang kedua. Ya. Orang yang miskin. Ya. Ngelihat ada seorang masya Allah kaya, tapi luar biasa infaknya, sedekahnya. Seandainya saya punya uang kayak fulan itu, saya juga akan berbuat demikian. Maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang punya harta itu. Ya. Semata-mata hanya niatan itu. Ya. Naam. Baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Ini dua orang yang patut untuk kita iri. Ya. Iri dalam bentuk ghibah. Seperti mereka. Naam. Warawainahu aydhan min riwayat Abdullah bin Mas'ud, dan kami juga meriwayatkannya pula dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahallahu malan. Seseorang yang Allah berikan padanya harta. Fasallatahu ala halakati fil haqq. Fasallatahu, yakni Allah berikan taufik kepadanya ala halakatih, untuk menghabiskan hartanya fil haq, dalam kebenaran, dalam jalan-jalan yang Allah ridhoi, ya. Allah habiskan hartanya. Nah, halakah itu hancur, binasa, habis entah semuanya, tapi dalam kebaikan. Orang yang model demikian ini patut untuk kita kepingin niru. Ya. Ada orang-orang yang Allah beri kenikmatan harta, tapi tidak Allah beri kenikmatan ilmu. Ya. Sehingga dia tidak bisa mengatur hartanya untuk dia infakkan di jalan-jalan Allah. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Nah, sehingga habis hartanya dalam kemaksiatan. Kalau contoh orang yang pertama ini, baik. Dia dikasih anugerah harta, dan mungkin dia dikasih anugerah ilmu, sehingga hartanya diinfakkan di jalan-jalan kebenaran. Yang kedua, warajulun atau warajulin, ya. Atahullah hikmatan. Allah berikan kepadanya hikmah, yakni ilmu. Allah berikan ilmu kepadanya, fawa yaqdi biha, maka dia memutuskan dengan hikmah itu, dengan ilmu yang dia miliki. wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmunya. Nah, ilmu yang dia miliki dia pakai untuk yaqdi, memutuskan perkara. Jika ada orang-orang bersengketa menghadap ke dia, dia putuskan dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Dia juga mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan ilmu yang dia miliki. Jika kita melihat yang demikian, masya Allah, itu orang punya ilmu, mengajarkan ilmunya. Ini pantas kemudian kita berangan-angan, seandainya saya bisa kayak fulan. Ya. Ini pantas. Nah. Tapi tidak sedikit orang-orang yang diiri itu adalah orang-orang yang bukan demikian. Ya. Orang-orang bergelimang harta, tapi sama sekali naam tidak menghabiskan hartanya, tidak membawa hartanya menuju semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, qala rahimahullah wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falau hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsaliyah, dan satu kebaikan itu 10 kali lipat. Satu kebaikan itu dikalikan 10. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak menyatakan kalau orang baca alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, tapi dihitung alif itu satu huruf. Walam harfun, lam itu satu huruf, wa mim harfun, mim itu satu huruf. Sehingga di sini ada tiga huruf. Tiga huruf dikatakan 10. Ya, 10 10 10. Nah. Ini baru alif lam mim. Baru satu ayat, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Bagaimana kalau kemudian satu halaman? Bagaimana kalau kemudian satu lembar? Nah, demikian seterusnya. Maka bertumpuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak bisa didapatkan bagi orang-orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Sehingga rugi. Banyak kesempatan mendapatkan pahala yang kemudian tidak bisa didapatkan karena dia belum bisa baca Al-Quran, apalagi tidak mau belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Naam. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, waqala hadisun hasanun sahih. Ya. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nah, kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi wa sallam.